الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang keempat, lima dan keenam dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, ilallahi marji'ukum. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya akan dikembalikan. Tanpa kecuali siapapun dia. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang menciptakannya pertama kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami menciptakan manusia awal pertama kali. Kami yang berkehendak, kami yang menginginkan. Bukan manusia itu yang menginginkan ada dia di atas muka bumi. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, demikian juga dibangkitkannya manusia adalah kehendak kami, bukan kehendak manusia untuk dibangkitkan, tapi kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaina, ini janji dari kami dan kami akan melakukannya, dan janji Allah pasti. Taib ilallahi marji'ukum, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Taib, kalian akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tanpa kecuali. Taib, oleh Maha Adil Maha Bijaksana, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya maha mampu. Allah menciptakan kalian awal pertama kali sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan kematiannya juga semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditentukan ajalnya masing-masing, umurnya masing-masing. Dan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mudah dan gampang Allah membangkitkan semuanya. Barakallahu fiik. Allah hanya mengatakan bangkitlah kalian semuanya, maka semuanya akan bangkit. Masya Allah. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Sesungguhnya mereka mencoba untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Di sini katakan oleh para ulama kita, inna haula'il musyrikin yudmiruna fi sudurihim al-kufr. Bahwa orang-orang kafir mencoba untuk menyimpan, menyembunyikan kekufuran di dalam dada-dada mereka. Mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita yang di keraskan, diteriakkan atau dibisik-bisikkan. Barakallahu fikum. Bahkan apa yang ada di dalam hati dari kata-kata, niatan, harapan-harapan, rencana-rencana, dari keinginan-keinginan, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka. Taib. Sawa'u minkum man asrarul qawla wa man jahara bi, sama saja di sisi Allah. Taib. Kalian mau teriak-teriakkan ucapan kalian atau kalian mau bisik-bisik, sama. Barakallahu fiikum. Maka Allah mengatakan, mereka ini mencoba menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada mereka dari kekufuran. Allah Maha mengetahui. Anda kafir, Anda munafik, Anda ikhlas, muslim, mukmin. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fiikum. Ala hina yastaghithuna syiabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna. Sesungguhnya ketika mereka menutup kepala mereka dengan, barakallahu fikum, atau menutup diri mereka dengan kain, sedangkan mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Sama saja. Baik. Apa yang ada di dalam dada kalian dari niatan-niatan dan amalan-amalan hati secara keseluruhan, Allah Maha mengetahui. Si fulan tawakal, si fulan barakallahu fikum berharap, si fulan takut, si fulan menginginkan ini, Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Innahu alimun bidatis sudur. Allah SWT menegaskan ulang di ayat ini, di akhir ayat, innahu, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam dada-dada manusia. Baik. Rahasia-rahasia yang dia sembunyikan. Baik. Ilmu yang ada pada dia, yang ada di dalam dadanya. Baik. Pikiran-pikiran dia. Karena semuanya ada dalam dada. Ilmu. Barakallahu fikum. Semua apa yang kita ketahui, kita simpan di dalam dada kita. Baik. Akal. Ada di dalam dada kita. Baik. Semua para ulama kita mengatakan bahwa, baik, kalbu kita ini ada hubungannya sangat kuat dengan apa? Dengan otak kita. Mukh. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu musta'an. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, afalan yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi ini agar supaya mereka memiliki apa? Kalbu yang bisa berakal. Jadi yang berakal ini kalbu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aw adan yasma'una biha, atau mereka memiliki pendengaran yang mereka. Atau mereka memiliki telinga yang dengannya mereka mendengar. Sesungguhnya tidaklah buta, barakallahu fikum, mata kepala, akan tetapi yang buta adalah mata hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia ini. Barakallahu fikum, semuanya tanpa terkecuali. Baik, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini, mahadab ba'ala wajil ab, manusiakah, hewankah, apakah, semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid. Yani takaffalallahu birizqi jami'i mahadab ba'ala wajil ab. Allah yang menanggung rezeki semuanya. Dan tidak akan pernah seorang pun atau hewan pun mati. Sayyid. Kecuali rezekinya memang telah dia selesaikan. Barakallahu fikum. Karena Allah telah menetapkan rezeki masing-masingnya. Dan tidak akan apa? Mati dia kalau tidak habis rezekinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Tidak akan mati seseorang atau satu jiwa sampai dia habiskan rezeki yang Allah telah tentukan untuknya dan umur yang Allah telah tentukan untuknya. Tidak akan pernah bisa mati. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik-baiklah dalam mencari rezeki. Barakallahu fiik. Di sini Allah menetapkan bahwa Allah menetapkan rezeki masing-masingnya, tapi Allah juga, Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga apa? Taib asbabur rizq. Sebab rezeki. Sehingga Rasul mengatakan fa'ajmilu fi talab, berbaik-baiklah dalam mencari rezeki. Jadi Allah telah menentukan, tapi kita harus menjalankan asbabnya. Asbab untuk mendapatkan rezeki itu, karena Allah mengaitkan asbab dengan musabab. Jadi kita diperintahkan untuk mencari rezeki, dan Allah yang telah menetapkan rezeki itu untuk kita. Betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa usaha kita sama sekali. Barakallahu fiik. Begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa ada usaha sedikit. Tafadhulan minallahi tabaraka wa ta'ala. Semata-mata memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menanggung rezekinya semuanya. Baik. Binatang-binatang yang ada di daratan, binatang-binatang yang ada di lautan, manusia-manusia yang Allah ciptakan, semua Allah yang tanggung rezekinya. Ya wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Tapi mustaqarraha, di mana dia? Barakallahu fikum. Bermalam dan kembali untuk istirahat. Baik, burung-burung yang terbang ke sana kemari di siang hari, Allah Maha mengetahui di mana dia bersarang. Baik, di mana dia istirahat di malam hari. Wa mustaqarraha, dan Allah juga yang mengetahui di mana dia akan mati. Barakallahu fikum. Di mana dia akan mati. Demikian juga manusia. Allah Maha mengetahui di mana dia tidur di malam hari. Dan Allah pula yang tahu di mana dia akan mati dan dikuburkan. Boleh jadi barakallahu fikum, dia hidup di Gorontalo sana, tidak pernah keluar dari Gorontalo. Tidak pernah kemana-mana. Tapi Allah menetapkan bahwa dia harus mati di Manado misalnya. Dan dia akan dikubur di Manado. Allah menjadikan untuknya satu sebab, dengannya dia harus datang ke Manado. Mungkin untuk menjenguk saudaranya, mungkin untuk pernikahan ponaannya dan seterusnya, dia datang. Sesampainya di Manado, ada saja sebab untuk dia meninggal dunia. Dikuburkanlah dia di sini. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu qabda 'abdin bi ardin, ja'ala Allahu lahu ilaiha haja." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kematiannya di suatu negeri, maka Allah menjadikan dia memiliki kebutuhan untuk mendatangi negeri itu. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia datang ke negeri tempat kematiannya karena dagang, karena menuntut ilmu, karena ziarah, karena apa saja. Barakallahu fikum. Allah menjadikan dia datang ke tempat kematiannya. Masya Allah. Ini yang dikatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di berada di Badr. Sehari sebelum terjadinya perang Badar. Kata Rasulullah SAW, hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan, dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ini tempat kematiannya si fulan, di sini tempat kematiannya si fulan. Beliau menyebutkan satu demi satu tokoh-tokoh Quraisy yang akan mati di tempat itu. Di sini si fulan, di sini, di sini si fulan, di sini si fulan. Dan ketika terjadi peperangan di esok harinya, betul seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa si fulan betul mati di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya katakan dai kullum fi kitabim mubin, semuanya sudah dicatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz, bahwa si fulan lahir di tempat ini, besar di tempat ini, mati di tempat ini. Barakallahu fiikum. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini pengingat untuk kita, barakallahu fiikum. Sebab bahwa kita tetap akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah atas segala sesuatu Maha Mampu. Kemudian adanya orang-orang yang mencoba untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada mereka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Alimun bidzatis sudur. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada kita tentang masalah rezeki, bahwa rezeki telah diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita yang mengusahakannya. Jadi kita tinggal yang mengusahakan. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui di mana orang itu tidur malam dan di mana dia akan mati. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Lauhil Mahfuz. Ini mudah-mudahan Rasulullah SAW mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.